di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada ku tentram di sana.